وعليكم السلام أستاذ، كيف حالك؟ طيب بخير الحمد لله، نحمد الله ونشكره. Bisa kita mulai? Insyaallah bisa Ustaz. Mulai insyaallah? Boleh Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita hadis arba'in karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, yang sempat berhenti karena beberapa kesibukan. Alhamdulillah pada malam ini bisa kita melanjutkan masih hadis ketiga, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bunyal Islam ala khams. Al hadis kita terakhir membahas tentang sholat dan telah lalu pentingnya dan kedudukannya di dalam Islam dan berat hukuman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Bahkan banyak dari para ulama mengatakan telah kafir jika dia dengan sengaja meninggalkan sholat ini. Maka yang ketiga setelah sholat adalah zakat. Zakat ini qarinatus shalah, yang selalu berdampingan dengan sholat. Penyebutannya banyak di dalam Quran maupun sunnah, antara lain firman Allah aindahu wa aqamus shalah wa atau zakah faqallu sabilahum. Jika mereka tobat, yang Yahudi, Nasara, Kufar ini, jika mereka bertobat dan mau menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka biarkan mereka. Artinya biarkan, jangan diganggu, jangan disakiti, jangan diperangi. Ayat tidak mencukupkan tobat mereka saja dari kekufurannya, tapi juga menyebutkan sholatnya dan zakatnya syarat untuk mereka tidak diperangi, tidak diganggu. Tidak hanya tobat, tapi juga harus menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Begitu pula yang Allah sebutkan di ayat lain, fa'in ta'hum wa aqamu shalah wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, menunaikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian dalam agama. Allah tetapkan adanya ukhuwah, persaudaraan, jika mereka mau tobat, sholat dan mau zakat. Artinya jika mereka belum bertobat atau tobat belum sholat, atau tobat sholat belum zakat, maka mereka masih musuh bagi kalian, bukan saudara kalian dalam agama. Begitu pula ayat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah, manusia ini, kecuali untuk ibadah kepada Allah, mengikhlaskan amalan ibadahnya hanya untuk Allah, menegakkan sholat, salah satu perintah, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Termasuk agama yang lurus, selain ibadatullahi wahdah, peribadatan hanya pada Allah, tidak syirik, agama yang lurus pula adalah menegakkan sholat dan menunaikan zakat harta mereka. Maka zakat ibadah maliyah, ibadah harta yang manfaatnya itu aktif, artinya akan ada orang lain, banyak orang yang mendapat manfaat dengan zakat ini, bukan hanya muzakki, bukan hanya yang berzakat mendapat pahala, tapi orang lain mendapat kebaikan dengan zakat ini. Nah, manfaatnya menyebar kepada banyak orang. Allah wajibkan zakat ini tentunya pada harta orang-orang yang berlebih, yang kaya, punya kecukupan harta. Namun dari rahmat Allah, Allah jadikan itu bermanfaat bagi si miskin, fuqara, tapi juga tidak memadaratkan yang kaya. Karena zakat tidak diambil dari semua harta, atau tidak diambil dari semua harta yang menghasilkan harta, sebagian saja. Dan dikeluarkan juga dengan jumlah yang terbatas, 2,5%, dan itu pun menunggu 1 tahun berputar. Banyak harta lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari mata uang, rupiah, ringgit, dolar, semacam permata, intan, mutiara, mahal, batu mulia. Namun tidak ada zakatnya. Ketika itu disimpan sebagai perhiasan misalnya, tidak seperti emas, maka tidak semua harta ada zakatnya. Terbatas sedikit. Dan itu rahmat Allah kepada hambanya yang berkecukupan. Maka begitu penting arti dan martabat zakat di dalam Islam. Yang keempat, saum Ramadan, puasa Ramadan. Puasa merupakan ibadah badaninya, ibadah yang dilakukan dengan tubuh, yang itu merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Tidak ada yang tahu kalau seseorang sedang puasa. Tidak seperti ibadah yang lain. Sholat misalnya, bisa saja orang riya menampakkan ke orang indahnya bacaannya, khusyuknya. Zakat pun begitu, bisa saja orang riya supaya dilihat mengeluarkan harta. Beda dengan puasa, apanya yang dia hendak tunjukkan ke orang? Gak bisa. Makanya sebagian ulama katakan la yadkhuluhu riya. Puasa ini tidak bisa kemasukan riya. Bagaimana mau riya? Apa yang mau dia riakan dengan puasanya? Karena puasa sesuatu yang dia tinggalkan, bukan sesuatu yang dia lakukan. Kalau sholat, ada yang dilakukan, ada berdiri, ada bacaan, rukuk, sujud. Beda dengan puasa, orang meninggalkan, bukan melakukan. meninggalkan makan, meninggalkan minum, jima, dan itu sesuatu yang tidak bisa dia pamerkan ke orang lain. Oleh sebab itu dalam hadits qudsi Allah katakan asyamu li wa ana ajzi bih, puasa murni untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini tentang puasa, rukun keempat dari Islam. Yang kelima adalah hajj ke Baitullah. Yang ini merupakan ibadah maliyah badaniyah. Artinya dilakukan dengan harta karena keluar biaya. Perjalanan, tiketing, pesawat, hotel dan lain sebagainya. Tapi juga badaniyah. Karena dilakukan dengan badannya. Tawaf, sa'i, wukuf, arafah, muzdalifah dan seterusnya. Dari rahmat Allah, Allah wajibkan haji ini hanya sekali seumur hidup. Karena bisa dibayangkan, jika saja itu wajib pada setiap tahun, betapa beratnya, betapa sulitnya. Tapi rahmat Allah, rahmat Allah kepada hambanya bahwa itu hanya diwajibkan sekali dalam usia seseorang. Keutamaannya besar, seperti yang Rasulullah katakan SAW, man hajjal bait falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummu. Yang haji Baitullah dan dia tidak rafath. Rafath pembicaraan sekitar perempuan, sekitar wanita tentang syahwat. Dia pula selama haji tidak melakukan kefasikan, maka pulang seperti dia dilahirkan oleh ibunya, yakni tanpa dosa, bersih. Demikian di Bukhari Muslim. Juga di Muslim Rasul katakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, yang baik, tidak ada balasan baginya kecuali jannah. Jannatullah arduha ka'ardis samawati wal ard, yang luasnya seperti langit dan bumi. Nas'alullah min lih. Di dalam hadis riwayat ini di Bukhari tersebutkan haji sebelum puasa, sehingga hadis buniyal Islam ala khams, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjul bait, wa saum Ramadan. Yang terakhir disebut oleh Rasul dengan lafaz ini puasa Ramadan. Haji disebut sebelumnya. Oleh karenanya Imam Bukhari yang meriwayatkan di sahih beliau, sahih Bukhari, kalau kita perhatikan membahas terlebih dahulu kitab haji tentang manasik seperti apa, baru setelah itu tentang siam, tentang puasa, keutamaannya, syariatnya dan seterusnya. Sengaja beliau dahulukan haji sebelum puasa karena hadis yang beliau riwayatkan ini menyebutkan haji sebelum puasa. Ini Bukhari. Di Muslim tersebutkan puasa sebelum haji, wa shaumi Ramadan wa hajjul bait. Puasa Ramadan itu yang keempat, kemudian haji. Haji ke Baitullah itu rukun yang kelima. Namun juga Muslim meriwayatkan yang sama seperti Bukhari. Ada lafaz pula haji disebut dulu sebelum puasa. Di riwayat Abdullah bin Umar terang-terangan menyatakan bahwa yang beliau dengar dari Rasulullah, puasa dulu baru haji. Dengan demikian, penyebutan haji, riwayat yang menyebut haji sebelum puasa, ini tasarruf ruwat. Artinya perawi yang mengolah riwayat. Para perawinya mengedepan sebagian mereka menyebut haji terlebih dahulu baru kemudian puasa. Atau meriwayatkan hadis ini sebagian mereka dengan makna. Ini mereka tahu rukun Islam ada lima. Tapi penyebutannya seperti apa, sebagian yang penting maknanya tersampaikan dengan benar. Maka yang seperti ini mereka sebutkan haji sebelum puasa. Kembali kepada hadis. Rukun-rukun Islam ini tersusun ya sesuai kepentingannya. Syahadatain itu tentu yang terpenting, tauhid dasar dari segalanya, diterima atau tidaknya amalan orang. Kemudian sholat, karena dia terus setiap hari 5 kali siang malam. Dan juga karena dia hubungan antara Allah dengan hambanya. Kemudian zakat, karena dia hanya sekali dalam setahun. Dan nisabnya pun ada ketentuannya dan tidak semua orang mengeluarkannya. Beda dengan sholat yang fardu ain, tiap orang. Kemudian puasa yang juga hanya sebulan sekali dalam 1 tahun. Disebutkan puasa setelah zakat karena manfaatnya badaninya, dilakukan dengan badan, dan keutamaannya pasif. Artinya kamu puasa misalnya, orang lain gak dapat manfaat darimu. Apa yang orang dapati? Terutama yang fukara, masakin, dapat apa mereka? Apa yang mereka dapati? Kamunya ibadah puasa, bagus. Beda dengan zakat, makanya dikedepankan. Karena kamu ibadah, mengeluarkan harta dan manfaatnya kepada orang lain juga. Mendapat keuntungan, kebaikan. Yang terakhir kemudian haji, karena seumur hidup hanya sekali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Muslim, seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar, kenapa kamu tidak berperang sementara yang lain perang sana kemari? Maka Ibnu Umar menjawab dengan hadis yang beliau dengar ini dari Rasulullah. Islam didirikan di atas 5 perkara ini. Artinya jihad tidak disebutkan di situ, bukan termasuk pondasi Islam, bukan termasuk rukun dari Islam. Karena disebutkan di riwayat bahwa Ibn Umar ditegur demikian, diingatkan, kenapa enggak ikut perang? Karena beliau sering umroh, sering haji. Nah, terkait haji, karena dia rukun Islam. Tidak demikian dengan jihad fisabilillah. Dan ulama sebutkan memang jihad fardu kifayah. Enggak semua orang terkena kewajibannya. Dan juga tidak setiap waktu orang terkena kewajiban jihad. Beda dengan 5 ini. Ada yang sifatnya tadi walaupun sekali seumur, tapi tiap orang harus melakukannya, punya kemampuan. Puasa pun demikian, sholat apalagi, zakat pun sama demikian. Beda dengan jihad. belum tentu semua orang mendapat kewajiban untuk melakukannya. Tinggal mungkin dalam hadis Ibnu Umar ini tidak tersebutkan iman kepada para malaikat, iman kepada kitab suci, para rasul, dan seterusnya. Jawaban para ulama tentang hal ini, sebagaimana itu tersebut sudah dalam hadis Jibril, al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadar wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Di sini tidak disebutkan. Mereka katakan itu sudah tersirat cukup. Karena salah satu yang Rasul katakan terkait rukun Islam ini, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, syahadat. Yang tuntutan syahadat, meminta orang untuk menerima, meyakini segala yang datang dari Allah dan Rasulnya. Termasuk yang datang dari Allah dan Rasulnya, iman kepada para malaikat, para rasul, kitab suci, hari akhir, dan takdir. Maka tercukupi secara implisit, secara global, tersirat dengan penyebutan rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Maka hadis mengajarkan kepada kita pentingnya lima rukun ini dalam Islam. Karena yang namanya rukun, maknanya bagian terpenting, bagian terkuat. Maka ini bagian-bagian terkuat, terpenting di dalam Islam. Lima pokok utama. Yang kedua, Rasul SAW menserupakan perkara-perkara yang sifatnya maknawi. Maknawi itu abstrak, ada di pikiran, di benak, untuk lebih mudah difahami, disamakan, diserupakan dengan hissi yang sifatnya konkret, sesuatu yang jelas diketahui, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, perkara-perkara ibadah seperti apa kedudukan sholat, kedudukan zakat, pentingnya puasa, haji, dan seterusnya. Rasul sebutkan rukun. Rukun itu semula dalam bahasa bagian terpenting. Kalau kita punya rumah, tiangnya, bagian yang di pojok, bagian-bagian penting ini, sehingga perlu terkadang untuk membantu pemahaman lebih mudah dimengerti. Perkara yang sifatnya maknawi diperjelas dengan yang sifatnya hissi. Hadis pula mengajarkan kepada kita kaidah taqdimul aham fal aham, skala prioritas. Ada yang lebih diutamakan yang satu sebelum yang lainnya. Karena syahadat lebih penting dari semuanya. Kemudian amalan terpenting sholat. Setelah itu zakat dan seterusnya. Maka ada al-aham, fal-aham. Mana yang lebih utama, mana yang lebih harus didahulukan. Syariat ajarkan ini semua kepada kita. syahadatain sebagai tauhid. Nah, ini asasul usus, fondasi utama bagi segalanya. Bahkan tidak akan diterima amalan orang tanpanya. Tanpa syahadat, tanpa tauhid, sia-sia segala amalannya. Firman Allah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Yang membuat mereka terhalang diterima nafkahnya, diterima sedekahnya, karena mereka kufur kepada Allah, tidak beriman, tidak bertauhid. Salat, posisi kedua setelah syahadat, terpenting, didahulukan dari yang lain-lain, zakat, puasa, haji, karena dia hubungan langsung penting dan hubungan kuat antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan diwajibkan juga, beda dengan syariat-syariat yang lain, ibadah lain. Satu, dia langsung Allah yang sampaikan kepada Rasul-Nya. Tidak ada ibadah, tidak ada syariat di mana Allah yang langsung menyampaikan kepada Rasul-Nya kecuali sholat. Semua melalui perantara Jibril, kecuali sholat. Menunjukkan betapa cintanya Allah sendiri dengan sholat. Yang kedua, semua ibadah disyariatkan, diperintahkan dan diturunkan di muka bumi ini, kecuali sholat. Disyariatkan dan disampaikan kepada Rasul di tempat tertinggi yang pernah sampai padanya manusia, dan hanya Rasul SAW di tempat tertinggi. Yang lain, ibadah-ibadah lain di muka bumi, di bawah sini. Yang ketiga, sholat pula, awal dia diwajibkan 500. Turun sampai 5 rakaat, 5 sholat, 5 waktu. Hal ini menunjukkan betapa cintanya, betapa senangnya Allah dengan sholat. Sehingga banyak pertama diperintah dan diwajibkan oleh Allah Rabbul Alamin. Al-Muhim itu beberapa keutamaan yang hanya dimiliki oleh sholat, dan masing-masing ibadah tentunya punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh ibadah lain, namun tentunya seperti tadi Al-Aham, sholatlah yang paling terpenting dan pertama dihisab oleh Allah di yaumul qiyamah. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah shalah. Yang pertama Allah hisab di hari kiamat dari hambanya, sholatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Kalau baik sholatnya, akan berpengaruh ikut jadi baik seluruh amalan dia yang lain. Wa idza fasadat walayadu billah fasada sa'iru amali. Tapi kalau ada sholatnya rusak, berpengaruh akan ikut rusak semua amalannya yang lainnya, sholat penentunya. Itu mungkin beberapa pembahasan dan faedah dari hadis Abdullah bin Umar. Buniyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Naam. Insyaallah cukup sampai sini penjelasan hadis yang ketiga. Naam. Saud, jelas? Jelas, clear. Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Ini ada soalan daripada Amir Abdul Rahman. Dia tanya, kalau orang yang dia dulu solat tinggal-tinggal, contohnya kan, boleh qada ke macam ni? Tidak ada qada. Tidak ada qada, tidak ada kafarah uang, harta untuk dikeluarkan. Bertobat kepada Allah hanya. Hanya itu yang wajib bagi dia, bersungguh-sungguh. Taubatan nasuha, menyesal dan malu kepada Allah, bertekad, niat untuk tidak kembali melakukan hal serupa. Kemudian salat. Dia jaga betul setelah dia bertobat. Naam. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Semua dah tak ada soalan, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wafakakumullah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiikum. Salam pada yang lain, ya. Ah, insyaallah. Alhamdulillah. Nanti kita ketemu lagi, Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Ustaz. Gitu dulu ya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.